Tjena. Ada di sini bersamaku menikmati rasa ini, berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu, bersamamu. Selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku, semoga tenang kau di sana selamanya. Sendiri di sini mencarimu.